la. Gara ku cindang lape pamenan, baitu hidui caro bakawa. Udah kita bapak caca-caca, ada salah tolong maafkan. Kini batamu bisa barulang, uluakan tangannya wela salam. Salah paham itu biasa.